السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناس الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. وقال الله تعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة وما كان في الإنجيل الآية. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بتناتي كولا واوس baru malam ini saya baca untuk memberi isyarah, untuk memberi kegembiraan bagi kita sekalian, terutama bau dalu malam jam 10:30 CTV memberi sorot tentang peristiwa wonten ing pundi Sampangatura. Niki hadisnya masya Allah. Akhrajal Hakim an Ibn Abbas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, di mana-mana ada orang-orang ahli bid'ah, di situ pasti Allah Ta'ala akan mengirimkan pembela-pembela agama dan pasti menang insyaallah. Kayaknya Nabi tahu ngoten, madaharu ahli bi'ad'atin, madaharu tidak timbul, tidak tampak dan tidak wujud sapa ahli bid'atin, ahli-ahli bid'ah termasuk Syiah Rafidho timbul. Oh jangan khawatir, illa ayharallah, kecuali akan menampakkan, akan munculkan Allah Ta'ala fihim, di dalam mereka hujjatahu, wong-wong sing membela Allah Ta'ala, orang-orang yang membela agama ni Allah Ta'ala, orang-orang yang mempertahankan Islam ala ahlu sunnah wal jam, pasti juga pasti ala lisaniman, atas penjelasannya orang itu, atas nasihatnya orang itu, sya'a kang resana sapa Allah min khalqihi sangka makhluke Allah Ta'ala. Bila sakniki saya matur pada Al-Habib Al-Ustadz Ahmad bin Husin bin Abdul Karaskaf, kita wajib bersyukur pada Allah Ta'ala, yang mana tadi malam 10:30 alhamdulillah Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Kaf yang menerangkan demikian jelas tentang sesatnya bid'ah, tentang usulan-usulan beliau, tentang apa namanya pertama kalinya timbulnya apa pembakaran rumahnya orang-orang bid'ah. Alai dewe dijelaskan oleh Habib Ahmad bin Zain Al-Kaf. ditambahi oleh Kiai Haji Abdullah Syafi'i Jember. Alhamdulillah. Dikuatkan ya. Di beberapa tadi ke Ketua MUI, ternyata dia mengatakan demikian. Dari ini, si A itu perlu diawasi. Yaitu atas nama Ketua Umum MUI Jawa Timur. Dia mengatakan si A itu perlu diwaspadai. Perlu diawasi, kata beliau. Tidak pernah ngomong itu, tidak pernah. Baru kali itu. Perlu diawasi, perlu diwaspadai. Karena, jadi ini, karena kalau jadi kuat, nanti bisa tarung. Ngelawan. Ngelawan, mengaruh kekuasaan, kerebut kekuasaan. Itu kata beliau. Alhamdulillah. Farhan, Farhan, Farhan. Kata anak-anak, Ketua Elja Timur, supaya kerukunan-kerukunan. Saya baca kitab-kitab, percuma, rukun-rukun percuma, digendungi tok, ditipu tok dengan orang-orang Asia. Niki ada kitab yang namanya As-Sunnah. Kitab ini saya hadiah dari Al-Habib Al-Ustaz Ahmad bin Husin. Kita bakal sekat As-Sunnah, Masya Allah. Karangannya Dr. Mustafa As-Sibai. Lungan ini itu diwocok. Pengurus-pengurus Aswa Jambangil harus bisa baca kitab. Ustaz Basim, Ustaz Basir, Ustaz Munir, Sohe, Haji Ismail, Salim, harus bisa. Habib Nizad bin Ali bin Syahab Bakar harus bisa. Habib Akil harus bisa, semua. Harus bisa. Ustaz Naufal kudu bisa. Sekarang saya baca. Dari beliau, kemana kupingnya ini? Cekat gendungnya yang ambil wong-wong si A. Karena beliau, arti wong pengurus NU Jawa Timur, kita harus rukun. Selit, nah ya, bang. Padahal kau ngomong ijen dari Oma. Sang mentok-mentok ya, aku. Iya. Gitu, baik bacaan. Ka'annal maksuda. Sepertinya tujuan. Min da'wati takrib. Dari mengajak. Apa takrib? Apa takrib itu? Pendekatan, kerukunan. Jadi ini. Kaya-kaya moniku. Dia takrib. Taqarrubu ahli sunnah. Mendekatkan orang-orang ahli sunnah. Ila madhabi syiah. Bisa? Mari takrib. Mari pendekatan. Mari kumpul-kumpul. Mari rukun-rukun. Kau melu aku. Kau juga ngerti. Melu aku. Kau ini. Kilo wajan kitabku. Kok enak? Kok enak? Katanya Al-Habib sampai itu madan. Ada Tahir Al-Kah. Ya. Al-Mukarram Hattabir Al-Kah mengatakan. Masalah takrikuis itu tipu daya mereka. Apa sebab? Sebab di Iran sendiri agak data takrik tidak ada. Malah-malah. Orang-orang sejuna di Jaya Rapa. Dikucil ngasih. Apa takdir dengannya? Lah gak kuat, mari-mari. Bersatu, rukun. Ya gak kuat. Kuat di mata ini, kon. Jelas. Dibunuh, kamu. Hati-hati. Ini. Ka'annal maksud min da'watit takrib ya takribu ahli sunnah. Mendekatkan sampean-sampean ila majlis syiah. La takrib al-madhab ini. Bukan pendekatan dua pihak, bukan. Kau melo aku, kitabku bon, kitabku bocon, kan dengar sih. Itu enak kan. Baru ngono pengurus NU Jawa Timur, mari kita rukun, selek. Percuma, percuma. Si paling hebat, Ketua Umum NU Jawa Timur. Saya bacai, rungokno niki. Beliau mengatakan di dalam malam Sabtu. Sabtu malam Ahad tanggal 13 Sofar tahun atau tanggal 7 Januari. Sabtu malam Ahad 5 hari yang lalu Kiai Haji Mutawakkil Allah itu Ketua Umum NU Jawa Timur. Saya tulis, "Dongono ngene, Pak Yiki jadi kiai temenan iki." Katanya, kau beli itu macam onar juga ya. Cuman lagi, orang yang membuat onar atau kekacauan dalam masyarakat gampang. Ini dijelasno seperti tajil muluk dari ini. Dijelasno tajil muluk. Masa lo bingung, bengil tajil muluk ngundur. Pas aku serbanan, gamisan. Ya Allah, celotoan. Nanti kan, kaos geningnya, kaos biasa-biasa. Ini seperti terkiai gimana. Iya apa yang terjadi? Ngontrol kiai haji tajil muluk. Iya apa? Akhir zaman. Wong kok ngontrol kiai haji, padahal batu, batu. Ulangi lagi. Orang yang membuat onar atau kekacauan dalam masyarakat seperti tajil muluk. Kiai lu, coba lu. Lidu kon. Seperti tajil muluk yang sering mengadakan pengajian yang menjelek-jelekkan para sahabat dan menjelek-jelekkan ulama dahulu kalau soleh, ini yang harus diamankan, ini yang harus ditangkap. Waduh, hebat hebat kan? Ya, harus diamankan, karena dengan pengajian seperti itu masyarakat menjadi resah nyoto. Jopong-jopong, kambingnya waduh, berapa ratus sudah jopong, kapok. Ya itu, melok otak jenguluh itu, kuyuluh itu. Salah itu, pengajian-pengajian abad gila. Pengajian-pengajian ulama gila. Itu alumni kono. Alumni kono, dari direkturnya sana itu, ya sana itu. Kami kami ini hanya mengajar ke masalah buruk iya. Loh. Lek mana buruk iya. Metu gak ini. Jadi ini. Saben metu jadi syarofi dan yang jahat. Mereka. Menang. Omongannya kotor. Jadi betul apa yang dikatakan oleh Al-Habib Ahmad Jenjan Al-Qas. Tutu penai. Pabri. Tutu penai pabri. Itu pabrik itu untuk menghasilkan orang-orang yang jahat. Alhamdulillah. Jadi akhirnya Ahmad Imjan Al-Qas mengatakan orang dia itu menghabiskan dana ratusan miliar dolar. Bayang no. Ratusan miliar dolar. Perang triliun itu. Kono, kono, kono. Gak iso. Gak iso. Tetap gak bisa. Sebab dengan lagi, Allah Ta'ala sudah berfirman Al-Quran, yuriduna. Ya. Ayyudfi'u nurallah bi'afwayihim. Tapi, wa ya'bullah illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Cocok, weh. Cocok, ini. Ayo cekaliki, cekaliki. Lek perlu diulang-ulang, wacan ini. Ulangi, yuriduna, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Sofido, bermaksud ayyutiu untuk memadamkan nurullahi ing cahayani Allah, ing cahaya agamani Allah, tak agama Islam. Ditiup-tiup, agama Islam kayak mati. Dananya ratusan miliar dolar. Sabar kesana kesana untuk memadamkan cahaya agama Islam ala alusunnah wal jamaah. Ya apa yang memadamkan diafwahi omongan ini. Masya Allah. Leung siakob tidak ngomong badu-adu-adu-adu medreni. Rokok mari. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Regani konco-konco oleh singaji. Alhamdulillah. Masih hujan agak singaji. Jangan khawatir gua mari ngaji kan juga satu saya hujan. Itu karangan nyergai. Alhamdulillah makasih. Masih hujan-hujan agak singaji. Alhamdulillah. Bagaimana janji Allah Ta'ala? Wa ya'bullahu. Allah Ta'ala tidak kersom. Allah Ta'ala moh untuk memadamkan agamanya Allah. Illa ayyutimma, kecuali Allah Ta'ala menyempurnakan, yutimah, menyempurnakan. Nurahu agamanya Allah kemaikan. Terus berkembang. Masih si Arabi datang ngin-ngin. Tep, sayang. Yalah yaumil, ya memukul-mukul. Titia, ratusan miliar dolar, titia. Kisah barono, daisa. Tetap saya berpegang. Niko, wa makaru Allah, wallahu khairul makiri. Dari itu, Al-Habib Ahmad bin Husin dari Asyikab, alhamdulillah Anda, ya Pak, saya harap tupai bunga, farhan, senang. Karena ini, di TV itu, boleh dikatakan 70% kita menang. 70% itu dibela oleh mereka-mereka. Wadatul Somad, Abdullah Shafi'i, Masya Allah, ulama besar, Masya Allah, lebih-lebih ya, Habib Ahmad bin Al-Kaf, Masya Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Tapi biasa jam setengah satu, tak turun beli ini kok. Sungguh, saya bayar tu. Tak boleh salahkan. Walau karihal kafirun, walaupun orang-orang kafir itu sangat benci, dendam. Ini surat Aubat ayat 32. Ulangi bacaan ini, potongin. Yuriduna ayyudfi'u nurallah bi'afwahim. Tapi wa ya'fullah illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Atau bat. Siapa ada lagi? Yuriduna liyudfi'u nurallah bi'afwahim. Wa ya'fullah. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Hampir sama. Ini janjinya Allah Ta'ala loh. Allah Ta'ala janji tidak akan meleset. Innallaha la yukhliful mi'ad. Jangan khawatir, kocok-kocok. InsyaAllah. Ahlul Sunnah Jamaah tetap jaya ila yaumil qiyamah. Cuma ngono. Kita harus waspada. Terusnya Abdul Bos. Harus waspada. Kamu loh dipangan teman-teman. Dipangan gak dipetis sampean. Ini tetap. Juga dua sampean. Oh mereka jari ini. Dengan segala cara. Oh ugor itu wajib hari ini. Ya kok. Di TV ini itu. Direktur mereka. Kami-kami hanya mengajar masalah buruh iya. Masalah sembahyang wudu. Jadi kok petutuk kono. Jadi siap gosek kayak ngono jari ini. Mustahil. Terus. Maaf. Ini informasi yang akurat. Mergane wong gede-gede niku berlomba-lomba untuk mengirimkan pelajar-pelajar Indonesia ke Irak. Iya, nggih. Dengan alasan perputaran saja mahasiswa. Pandene ulama-ulama sing top. Iku ngirim rono niku wong siji-siji niku ya ongkose dikek bayaran sama niku 250 juta. Wong siji niku. Ya Allah. Akhiran kono. Salah sih gratis pangane beras mas tadi. Sing ngono-ngono itu kok ngatur kene bisa. Lah nek kiai tenan dulu. Lah nek kiai lu kono akhiran kono. Mole. Jadi iki berapa menit? Tuh. Cek. Hati-hati lho, kanca-kanca hati-hati lho. Temenan, banyak jebakan sekarang itu. Gratis. Ono iran. Makan gratis, mobilnya gratis, pakaian gratis, kita gratis, pokok, eh? Loh, ini lain lagi di sana. Lain lagi di sana, dengan lagi, dengan lagi, dengan lagi. Pelajar lagi, gitu. Itu ayu-ayu. Gini, mut'an, lihat dosa aku. Oh, merek. Lihat dosa aku, bisa makhluk. Mbak. Mut'an. Jumut tau ngarek gak apa ya itu ngunuh iya bisa otin bisa otin aja uji ya bisa otin ini lihat jatuh gitu kan iya apa kan lihat on disana bisa kabel bisa tak siap-siap mati kan bisa tak siap-siap Anis menang, hati-hati menang kafe. Jenggot berono. Saya kira tak bayu. Tapi tidak bayu lagi. Ini kata-kata kita kiri dia. Kacau. Telefon. Saya pun tak belok. Ini adalah Indonesia tak yang kita mesti pasti. Ia nak jadi telefon. Apa senang? Lekon gak kon jalo si IT kontak siapa IT rusak kodok mohon ya Allah jahat lebih keji daripada orang yang saya baca ada ngene kitab ada ngene buku apa ini sebenarnya itu antara si A sunnah karangane dokter profesor dokter Ihsan Ilahi Zohir almarhum almarhumlah Profesor Dr. Ihsan Ilahi Zohir karangannya luar biasa. Selesai ngaran iki dibom mati. Jalan ngebom dari gantung ajian. Ajian hari ini bawa kembang. Odona nyambut diom. Kembangnya dekat kan. Biasa. Ini buatan. Hari ini si ane dikongan bapak ini. Dikorban. No. Jodohnya kembangnya ada bom. Jika nang profesor dokter Ihsan Ilahi Zohir. Kremot tuwur hati. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Itu profesor dokter Ihsan Ilahi Zohir. Bagaimana kata-kata beliau? Rungokno. Setelah ini meninggal. Terbunuh. Si A adalah anak dedek Yahudi. Kalau sudah matang di jingane, lalu ditebarkan di negara-negara Islam. Oh, lupa. Jadi rahasia itu dibikin orang Yahudi. Yang dimotori oleh Abdullah bin Sabak dulu. Terus matang si A, Aironoh, Indonesia. Nang Mesir. Nang Yordania. Nang Palestina. Nang India, nang gede-gede mana-mana, nang gede Pakistan, nang gembungal jadi ini, gembungal ya kok. Ini. Ini wajib, itu wajib. Ketua raja wajib, wajib kita kasih semua. Temennya loh, harus bisa. Bumungono Ustaz Ahmad bin Husin. Bumungono Habib. Zaid bin Al-Qad, Zaid bin Al-Hamid, Kupungono Habib Taufik bin Abdul Qadir, Kupungono Abdul Qadir bin Ahmad, Kupungono itu. Mari kita baca. Temenan. Ini gimana? Masya Allah, luar biasa. Aswaik. Jadi orang, ini hadiah apa? Hadiah sama Ahmad bin Husin, hadiah sama Mahmud bin Mas'ud, ini hadiah sama Taman Pulau di Singapura. Ammi Al-Mahbub Al-Jalil Al-Ustaz Abdul Qadir bin Abdullah Singapura. Wah. Tawa coli. Kita tawa coli mana? Tengah sangking rukune sahabat dekat jenabi. Termasuk Abi Zarel Adifari. Dia gulo-gulo siat. Ambil berkhotab luar biasa. Nemen rukune. Nemen buhalite. Abi berkhotab berdoloan itu ketemu Abi Al-Jarin. Berkesan. Saya cintai. Jadi gini. Masya Allah. Karena tak berani. Bisnadin Rijali Sikotun. Tawirannya terpercaya. Anna Aba Zarin radiyallahu latia Umar. Bidari kita Umar Al-Khattab radiyallahu anhumah. Fahoda Umaru biadihi. Cekal tangan ini. Fahoma Zaha. Perkes. Al-Khattab wangi gede. Umar. Bidari wangi cili. Perkes tangan ini. Bagaimana kata beliau? Arsil yadaya ya kuflan fitnah. Ya apa? Tolong Umar Khattab. Sampai lepas tahan kiki. Ya kuflar fitnah. Kunci ini fitnah. Jadi waktu itu Umar Khattab sudah dijuluki kuflul fitnah. Gemboi fitnah. Kata beda dalam ini. Apa dia tolong? La tusibukum fitnatan. Madama fikum hadha. Konde kocok-kocok gak bakal kena fitnah selagi Umar masih ada. Selagi Umar sehidup, kamu aman. Seperti yang Joko fitnah adalah Umar Khattab radhiyallahu anhu. Ini katanya Abi Dzarin Al-Jihadi. Yang jadi wong Syiah, jadi termasuk yang muslim Islam. Iman, Salman Al-Farisi, Midjad Al-Aswati, dan Abi Dzarin Al. Padahal Abi Dzarin adalah orang yang paling dekat dengan Umar Khattab radhiyallahu anhu. Kita katakan hari berkas. Arsil ya jaya Yaakub lang fitnah. Lepas tanganku ya, kemudian hei, kembok itu fitnah. Mereka ini aku lu mati ini fitnah, biar fitnah. Timbul. Mereka ini sejak matinya berhotot, orang-orang si anggai. Anggai perayaan. Yaumul Id. Wah, itu perayaan. Hari besar. Terbunuhnya Umar Khattab saja. Karena dengan terbunuhnya Umar Khattab itu fitnah terbesar, tersebar. Tapi ya Allah, masya Allah, masya Allah, ya Allah, ya Allah, gila. Asrati Sa'ah, halaman 32. Halaman 32. Baca aja sedikit, tidak ngundir. Baca ini ya. Lagi. Saya baca lagi ini. Bahwa ini menkelawaca ini. Halaman suruh tadi sudah baca. Awalan mana? Dengan no. Kalau Nabi SAW melihatnya hakim dengan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ma zahara ahli bid'atin. Ahli bid'ah tidak akan timbul. Tidak akan menampakkan diri. Gak wani muncul. Kecuali illa azharallah bihim hujjatahu. Kecuali Allah Ta'ala mengirim pembela agama. Tad mundir. Hei, mundir. Nang kono, nang gerombongal. Hei, tad izar. Kono, nang gerombongal. Bela agama Islam. Azharallah bihim dinam. Alalisan man sya'min khalki. Ngomonglah, bidakwa, mudakwa, pengajana. Ini beliau. Gak nono. Allah Ta'ala tetap bela agama. Iya, betul. Ya, agama Islam itu tetap wilayah milkiyam ono al-islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Inna dina indolai Islam. Cuma Allah Ta'ala tidak jamin. Lu jamaah ada dindang, tidak jamin kalau kita diam saja. Kan mengingat. Habib Ahmad bin Zal al-Qaf. Ayo, saya tanya. Mudah-mudah, mari kita bergerak. Ngomong, ngomong, ngomong, ya Allah. Tiba bucu-bucu pampang mengkoli. Tidak. Alhamdulillah. Halaman 10. Di terakhir, kalau macam mana ini? Saya baca lagi. Umir, wakno, wakno. Bahwa takrit. Ajakan orang-orang Syiah untuk rukun. Bersatu seiringan goroh. Al-Imam Ad-Doktor Mustafa Syibai dengan tegas dalam kitab As-Sunnah mengatakan ka'annal maksuda min da'wati takrib ya takribi al-sunnah ila nadam as-si'ah. Percuma. Mari bersatu-bersatu. Tomen aku. Karena itu. Kok enak mundur? Kok enak? Terakhir-akhirnya menengahi. Wajib anda dah sengaja, alhamdulillah sengaja ke masih hujan, adem ya, katuan ya, katuan, katuan adem, kerjaan ini titik, temenan, wajib gak wah, sampai gak ngenteni, gak ngenteni di ustaz boten, masih duduk ustaz ayo wajib gak wah, jadi nur dan nurut terserah Allah Ta'ala. Inna dalam tahdi man abdad man abdad dalam tahdi mayaja. Yang terakhir para bapak mau dalu ye kasih Kyai Haji Abdullah Syafi'i. Kita dari beliau rekamannya minta rekamannya. Kita harus waspada. Bagaimanapun kita harus berkeyakinan bahwa agama yang diridai Allah Ta'ala adalah agama Islam ala al-sunnah wal Jama alhamdulillah. Menang kita. Masya Allah. Di TV lah. Insya Allah seluruh Indonesia merekam keadaan itu. Insya Allah seluruh Indonesia itu berdekatan. Ini kesempatan kita. Malam-malam, Selasa lagi ada lagi. Insya Allah itu. Kirangan masalah apa. Pokok tiap malam Selasa ada sorot-sorot masalahnya. Di Sampang, di Jawa Pungi, saya rata dari tanah. Lebih daripada 200 rumah, hancur. Ya, karena iki. Toyol tajil muluk ini. Pengajian-pengajian bilang ada sahabat. Pengajian-pengajian adalah ulama-ulama soleh. Keliru, salah. Waktu muna yang salah. Ulama-ulama ngomong-ngomong yang ibadah Allah Ta'ala, sujud, ngasih Quran, zikir. Orang dari kak apa-apa yang jadi nyalan-nyalan di ngomong-ngomong itu. Akhir zaman. Sing kaya unduh di celok kaya haji tajil muluk. Potongannya kaya pernet ya. Potongannya kaya super truk di celok kaya haji. Kena air ya. Lajeng sih terakhir para bapak. Enten yang Yahudi namanya Ka'ab bin Ashraf. Enten yang Yahudi namanya Ka'ab bin Ashraf. Selama 40 hari Kanjeng Nabi mboten asal wahyu. Susah Kanjeng Nabi apa? Susah ya apa iki? Petang putul dino mampet wahyu ini. Ka'ab bergerak, ya kok siap bergerak? Ya apa? Hei orang Yahudi, orang yang anak Yahudi. Iki Ka'ab asal iki. Kamu nama itu. Orang siap. Saya ini siap. Kanjeng Nabi, bukan apa Yahudi. Apa kak? Saya Muhammad, saya kalau wahyu. Tak perlu dina susah. Akhirnya murun wahyu. Bagaimana Allah Ta'ala mengatakan? Walladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqqi. Liyudhaidu ala dini kulih walau karihal musyriku. Alhamdulillah. Ka'ab Ashraf. Tek orang Yahudi. Karena Allah Ta'ala menampakkan agama sing hak. Agama Islam ala alusul jamaah. Walaupun orang-orang musyrik gak seneng. Tetap gak seneng. Dia tak gak mau. Tetap kita itu muka-muka sedaya. Tak kelasa kabeh, tak kelasa kabeh muka-muka. Mati husnul khotimah. Baca iman. Baca Islam ala alusul wal jamaah. Amin. Ya muji baca ini kari rong puluh menit atau petirek. Ayo baca niki. Pengajian semakin niki bab masalah sholat istikharah. Supaya konco-konco kula semua teman-teman saya lebih-lebih sing durung rabi. Ya apa ya arep ete itu? Aku cakap. Ojo ora pokok ru gede. Bokongnya semok, tak wah, entek kan dunyamu. Tuhano, suami ku, istikharah. Kanjeng Nabi wonten ing niki kitab Muhtana hadis. Dalem ngeten, dengono ya. Hadis soke. Ma khaba man istikharah, wala nadina man istasyarah, wala alaman iktasota. Tiga. Sapa-sapa wong sing gelem istikharah gak bakal getun. Insyaallah dipareng tepak dening Allah Ta'ala. Wa ma ghalana dima tidak menyesal. Orang-orang sing gelem sewari apa, Mak? Pak, aku seneng bari ikut. Tujuh saya tak. Sapa sih, Nak? Iku lho, Pak. Anak sapa, Nak? Anak si buah, oh, tak delok isih. Terus yang terakhir, wala ala mantita soda, dan tidak akan fakir, tidak akan melarat mantik soda konsing sederhana. Kak nemen grole, kak nemen borose, kak nemen gitu, terus biasa. Soda ko, nafako, yo. Gak bakal fakir sampean. Siji wong sugi mlayu rono. Paling jerono. Nang kreket kono. Waduh. Ila ente sampean. Wala ala manik tasoda. Hadis niki kan riwayat dari Imam Tabrani sang Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ma khoba gak bakal rugi wong sing gelem istikharah, gak bakal getun wong sing gelem musyawarah dan tidak akan pikir wong sing sederhana, tidak terlalu royal dan tidak terlalu medhit. Malah-malah Al-Imam Ghazali fil Ihya dawa ngeten, faman hamma bi amrin sapa-sapa sing nyusana siji perkara ya apa ya. Arek do ayu ayu, ayu ne ayu. Cupak yo pakake. Yo apa kelakai? Yo apa turune? Besok jadi ku yo apa besok aku? Ya ora pak. Wakana layadri, dia ndak tahu. Aku batu aku gaji aku tak rapi. Yo apa aku gaji? Wah, ngono tuh ngono lah jelas ya. Ada plak-plak-plak ngono pokok bolong tok lain kon. Wala ya'rifu annal khaira fi tarki qabla takoni apa bagus. Abil ikdam ali atau tak lakon ya apa pahal yang bagus. Ya napa takot amarahullah. Kajina takot amarah Rasulullah. Kajina nabi perintah si nabi. Lekon karo istihara. Cara nih. Bi ayu soleh rok ataini. Usalli sunatal istihara. Rok ayatnya Allahu Akbar. Gampang. Kalau dolin amin, rokat pertama, kul ya ayyuhal kafirun. Ruku, itidal, sujud, lugu, sujud. Kedua. Kalau dolin amin, kul wallahu akbar. Cuma karena ini gitu. Wal yakun zikru fi ruku'ihi misal dewe wal yakun zikru fi ruku'ihi wa sujudi wala hawla wala quwata illa billahi. Waktu ruku' subhana rabbiyal azim wa bihamdi tiga kali wallahu alhamdulillah wala hawla ngakak wajan itu sujud yang ono subhana rabbiyal azim wallahu alhamdulillah wala hawla yang banyak baik-baik itu insya Allah akan diberi petunjuk Allah Ta'ala. Ini sihara pak. Ini sihara cara Arab, cara sihara yang jalan bagus. Umpama gak kata apa-apa. Gak mimpi apa-apa, gak apa-apa. Dari sihara gak kudu. Kesoknya ini gak kudu. Ini kadang-kadang. Kayak anak alamat itu. Ya apa ya? Anak itu ikut gak rapi. Tak sihara. Nah, ada yang mari baik sihara turu sampai. Ketok banyu bening terus no. Terus no iki kocok ae rumakno. Iku ilmu. Saya ngrabi iki, wah sampe derajat sampe ilmu iku. Mari mesti horo turu ketok. Iki kan gembel wae terus no sugi sampean. Menan iku. Bar mari kowe horo turu. Ketok iki babon terus no mana ade ya. Kenapa nih kejauh? Wah, ketok-ketok itu. Gaji. Apa ya? Alhamdulillah. Tapi, nah dia, kalau kita tahu dia, kita tak bisa anang. Kalau anda setelah isi horo, turu ketok geni, ojo. Ini lain kan. Katamu katup. Katup katupmu, nah Allah, geni dari ini. Sekali lek ana wedok saiki ora turu ketok wedok lanang saleh pinter nyambut gawe iso ngrumat rumah tangga omah wedok atau wedok mari sih ora turu ketok jago ngabuk ning cocok ya terus sampe lede kok ya dadi kok. Jangan apa kadang-kadang. Tapi di anak lo pertama. Pertama, anak lo pertama. Diminta oleh seorang Kamu lah kata konco. Almarhum Rohab Hussein. Ustaz, kamu dua tiga anak itu. Dijaluk simpulan itu apa itu? Bisa itu orang. Almarhum. Bisa orang. Menih hasil. Saya menyiap ini. Nur ini dah. Apa-apa. Wah, ya. Ini Nur. Takut si korup ketok. Dikucat, ribun. Dua kali kembali. Gajar di penek pedes. Cintek no. Wai, ojois. Buat korup. Lu ngerti ini, Bu. Perang bersih hati ini. Sedihnya itu hasil. Korup. Yang itu ini masih si korup. Pesantren apa nih ini? Jadi lah ini kira surat. Pertama kalau tidur, kedua kalau tambah ini gitu. Ini tambahan ini apa? Pertama, Fatihah. Warab buka yakhluku ma yasha yakhtar. Yakhtar itu zikharo. Ini. Maka nalau mukhiyaro. Zikharo. Subhanallah. Wa ta'ala amma yuzikun. Siapa ya, Allah dikangkut tulisan di bocang ini. Bacaan apa-apa. Warab buka. Ya lamu matukin sudrum wa la yu'linun wa wallahu la ilaha illallah alhamdulillah la ilaha illallah ruku niki surat mari niku kal kafirun tambah niki iki jeneng istikharah kamaliyah istikharah kamaliyah wonten kitab Futuhatur Rabbaniyah jadi sampean perkara pertama walad dolin amin waca niki Warabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah subhanallah wa ta'ala amma yushrikun warabbuka ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun wa wallahu la ilaha illa huwa alhamdu bil ula wal akhirah walal hukmu irja'u tambahi kul ya ayyuhal kafirun rukuk itikal sujud, lugu, sujud, dua. Walam bain amin niki. Maka nali mu'minin, wala mu'minatin, ila qadallah wa rasul amran ayyakunal mukhiyaro. Istikharo. Bin amrihim. Faman yasillah rasulahu wa qadallah dolala mubina al-azhar. Lais capal nak apal, tulis. Sembari dikobo. Dan tambahin kurang bawahan. Niki istighfar kalau anda punya kepentingan. Ini ya, amrun duku dewe. Waman hama bi amrin. Ina huzal amrin oleh orang kepentingan sampean. Istighfar. Juga ada istighfar yaumiyah. Tidak ada kepentingan istighfar. Apa? Jadi bagus sedina itu dituntun Allah Ta'ala. Gak bakal akan maksiat. Oh, tenang. Ye. Niki sampean. Terus pun. Konco-konco kurang melampai. Bagaimana? Ulama-ulama salah mengatakan yang ketiga para ba'dul hukama siji loro telu papat man u'tiya arbaan sapa-sapa sing dikae papat perkara lam yumna arbaan maka orang itu tidak tertolak dari empat untung sampean. Sopo-sopo wong sing ajeng iki, alhamdulillah akeh. Masih hujan wae sing ngajal alhamdulillah, terima kasih, terima kasih. Aja boleh tak dhuwit kabeh nggo, ya. Teko si A. Siji man utya syukro. Sampeyan alhamdulillah sedunia iki man dikeki rezeki 100.000 den otak alhamdulillah syukur la in syakartum la azidannakum. Niki lam yu'nat lam yumna al-mazidah. Orang itu tidak akan tertolak diberi tambahan rezeki oleh Allah. Alhamdulillah aku dipanggil di waras dina Allah Ta'ala menjeng loro mawon. Sak terus bakal waras. Satu. Dua. Wa man usiyat taubata lam yumna al-qabula. Wau waktu ngajar di bilang kula Pak Nur. Ya Rabbi sing jenis taubat nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wonten kitab Dalilul Falihin. Sarai riyadus salihin. Telu sarati. Siji sing akeh maca istighfar. Loro supaya rumangsa getun nglakoni dosa. Telu wis gak nglakoni dosa mari tobat tobat tobat menang. Wis aku gak nglakoni mutamanis kapok mutah, kapok mutah dosa dosa. Ngono. Kok tobat tobat ngene maneh ya. Gak bisa. Hakul Adam tambah di tingkat telu siji sing akeh maca istighfar. Loro rumoso ketun telu kapok wis gak ngaton. Hakul Adam tambah siji kang kapan balekno. Aku ben tau nyolong dhek sampeyan iki lho. Gak bisa balekno. Tobat-tobat-tobat kontem gak iso. Tak tempe di ma'ruf tak ngono. Lah cerek mati Pak Ndur. Kenapa? Aku ben tau utang bapakmu gak muni lho. Lah bapak mana mati gak ono. Kenapa masjid? Langgar ada saya lho, aku nyumbang ganjaran itu mukum tadi kayak nolong sepuran kalau kita utang itu tidak kumpulan duit jadi aku mari dikait nama masjid manggar musallah madrasa kalau kita kok kalian nama mana caranya jadi le uang itu diparingi tobat tidak akan tertolak dengan diterimanya tobat pasti juga Allah Ta'ala inna wa tawabur rahim dua. Ketiga, ini sangking. Paman utiak istighoroh, lanjunal khayyya, siaroh. Lihat dalam istighoroh, uang itu pasti akan diberi petunjuk jalan yang bagus dengan Allah. Siaroh, khayyirun. Istighoroh jaluk bagus, tiga api. Yang terakhir, paman utiak masyurata, lanjunal sawabah. Lihat dalam musyawaroh. Aswajah musyawaroh. Lihat munir, bingsoknya musyawaroh. Habib, Rizal musyawarah tidak keluput. Jangan salah. Sebab apa ini? Sebab pendapatnya orang banyak. Ini salah. Bener lagi. Ini salah bener lagi. Musyawarah. Fasyabirhum bil amri. Tinggal waktu 6 menit. Mari kita adakan dialog. Konco-konco sedoyo saya serukan. Tiap-tiap malam Selasa tolong supaya melihat TV. Sorot. Acara sorot mudah-mudahan nanti malam Selasa kita menyoroti masalah Syiah. Hebat, terima kasih. Ini informasi dari beliau ini. Kak Turu, Kak Ustaz. Astol. Terima kasih. Sementara kalau akhirkan ucapan izin Allah terus mustaqim. Jadi kian ini, dungon ini. Dua istihara dungan ini. Saya baca. Allahumma inni astaghfiruka bi ilmika wa astaghfiruka bi kudratika wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taghfiru wa la aghfiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra positif maksud ya dicoba masalah harim berkait lungo bagaimana? Khairanli saya kan jukulah gusti bibini agamu kula saya lek pelora bilari niku wamasi kehidupan saya saya lagu jamri ajri bagiruli imuk-imukin masana aku tuan tak jodoh aku gusti kalau ada niku mengapi rasuli tapi gampang kabarikuli bihi tapi baing pun tak tak lama anu syaronli lek macam saya bibini wamasi Fa'akibat amri ajil-ajili pasriban ni. Muka-muka menjuakun. Pasribu. Menjuakun kusti. Oh, tenggi. Pasrib ni andu. Pasribu khairah. Hai sukana sumarad dini. Ya arahamar rahim. Tinggi Tuhan istighfar. Tolong supaya di disimpan. Kalau ada masjid-masjid sebagainya itu menoco. Mari misalkan dua rakaat di wajah Tuhan ini. Terkenal Tuhan ini. Ya. Ihdinash shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanca-kanca dalu ning LKP. Siti. Siti. Tak engkak rupane ya. Eman koyo ngene hebat ya. Habib Ahmad bin Zain Al-Kaf, masyaallah. Mudah-mudahan beliau panjang umur ya Allah, panjang umur betul panjang umur. Tak dungakno beliau. Benteng betul-betul benteng aswaja. Ini juga benteng aswaja tapi sambangnya itu. aku aja tak ambil. Aku aja maksud mak Arif Ahmad bin Yusuf sak Jawa Timur bisa jadi calon Indonesia. Insyaallah. Ini. Naga pikiran dunia cerah kabeh untuk alusnya jamaah. Itu perjuangan betul itu. Masya Allah. Masih muda ya. Iya. Kenapa umurnya? Masih muda betul. Umurnya. Mari, kamu dada. Barangkali ada umum-umuman. Karena ini ada hall-nya Yaji Sarwani. Ahad ya, iya. Sing banyak banyak, yang banyak banyak lah kau lama tu aja tak keliru, di mana keliru ni? Terjemah, kalau jatuh dikruh ni keliru, keliru. Yang banyak banyak zikir, pangsi rokok sujud. La haula wala quwata kak makron itu liru. Terakhir. Terakhir. Fal yakun dikru di sujud ruku ini ku la haula wala quwata. Kak makron bagi makron. Liru seketik. Liru ini ku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Wa rizqan halalan wa jarakana atina fid dunya hasana. Wa fil akhirati hasanah banar. Wa adkhilna abrar ya abana sallallahu. Saya terima kasih khusus pada Al-Mukarram Al-Habib Nizar bin Ali tentang kok informasinya. Ya terima kasih. Enggak. Saya enggak tahu saya. Terima kasih. Ada lain-lainnya saya juga yang pernah bisa dulu. Ya. Untuk bahan pengajian ini. Ini tetap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.